Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Bismillahirrahmanirrahim. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan untuk membaca risalah Sahabiyat Haular Rasul tentang kisah-kisah wanita-wanita yang mulia yang hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita telah menyelesaikan tentang wanita yang mendapatkan pujian dari malaikat Jibril yang salah satu penyebab Nabi rujuk setelah dia mentalak disebabkan karena Jibril berkata kepadanya, innaha sawwama wa qawwama, sesungguhnya Hafsah itu adalah seorang wanita yang rajin berpuasa dan rajin mengerjakan sholat malam. Faedah penting yang butuh kita tekankan kepada ummahat, salah satu resep, saya berikan resep, salah satu resep jika ummahat ingin dicintai oleh suaminya, ingin disayangi oleh suaminya, resepnya adalah memperbanyak ibadah. Karena salah satu penyebab Nabi rujuk setelah dia mentalak Hafsah disebabkan karena Hafsah adalah seorang wanita yang rajin berpuasa dan rajin mengerjakan sholat malam. Maka itu kita telah berikan faedah penting kemarin bahwa suatu perkara yang aib dan tercela jika seorang ummahat suaminya lebih dahulu bangun daripada dirinya, itu adalah suatu aib dalam rumah tangga. Saya ulangi, suatu aib dalam rumah tangga jika seorang suami lebih dahulu bangun daripada istrinya. Karena istri ketika di rumah lebih banyak tugasnya dibanding suami. Maka itu tugas yang dibebankan kepada istri, dapur, sumur, tempat tidur, itu harus dia jalankan dengan sebaik-baiknya. Di antaranya dia harus bangun sebelum suaminya bangun. Dan saya ingatkan sebagai penutup di sini, sebelum kita masuk pada kisah Sahabiyat berikutnya, kisah Zainab bintu Huzaimah, ada poin penting yang saya mau ingatkan kepada para ummahat. Setelah kita membaca sosok Hafsah bintu Umar, sifat yang mulia, akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Zain oleh Hafsah binti Umar. Poin penting adalah saya nasihatkan kepada ummahat, salah satu cara pembuktian seorang istri punya perhatian terhadap suaminya dalam kisah Hafsah, karena yang menyebabkan Nabi tidak Nabi kembali rujuk terhadap talaknya, karena ini sifatnya. Ya, sawama wa qawama. Diingatkan pada ummahat, salah satu bukti, ya, pembuktian pada diri ummahat bahwa ummahat itu perhatian, memperhatikan suaminya, jika alat-alat telekomunikasi itu tidak lebih didahulukan dibanding dengan suaminya. Alat-alat telekomunikasi itu tidak mengganggu hak-hak suaminya. Wanita yang baik, jika suaminya telah berada di rumahnya, maka jangan sampai HP yang dipegang itu mengganggu kenyamanan suaminya. Jangan sampai WhatsApp yang sering dia gunakan itu mengurangi hak-hak suaminya. Karena beda itu dengan Hafsah, membedakan. Karena ada telah terjangkiti di zaman sekarang ini ummahat yang kena penyakit itu. Ya, kalau sudah pegang itu HP-nya, seakan-akan HP-nya lebih dia cintai daripada suaminya. Suaminya sudah kelaparan, tidak ada makanan, masih WhatsApp. Ya, masih SMS. Begitu lincahnya SMS sampai sudah tidak lihat lagi hurufnya. Pandangan ke depan, tangan tetap mengetik karena lincahnya. Suami datang tidak ada makanan, suami mau pakaian masih di mesin cuci, suami mau makan piring belum dicuci, mana ummi WhatsApp. Kita ingatkan di sini ummahat, beda akhlaknya Hafsah. Ummahat yang baik, jika suaminya datang WhatsApp dimatikan, karena bunyi terus itu, suami lebih dahulukan. Sawama wa qawama. HP dinonaktifkan. Suami saya mau datang, saya tidak mau terganggu. Karena yakin. Kapan WhatsApp HP masih di tangan Anda, akan terlantar banyak hak-hak suami di rumah ketika dia berada. Kalau suami Anda tidak di rumah, silahkan. Ya, mau hubungi teman, mau WhatsAppan, silahkan. Tidak ada suami. Tapi kalau suami ada di rumah, tolong ummahat, jangan sampai sarana ini menelantarkan hak-hak suami Anda. Walaupun WhatsApp itu dakwah, tapi ada yang butuh. Ya, ada yang lebih butuh. Suami kita capek pulang kerja. Ini sudah banyak nih suami yang sudah terasa dinomorduakan dibanding WhatsApp. Sudah banyak nih suami merasa dianaktirikan lagi. Ummi di dapur, biar masak WhatsApp pegang. Di kamar HP, di sumur HP. Mau makan tidak ada makanan. Ini aib ummahat. Ya aib. Kita ingatkan pada ummahat. Ummahat yang baik, ketika suaminya ada di rumah, dia kerahkan kemampuannya untuk melayani suaminya. Saya yakin, yakin saya, WhatsApp itu sedikit banyak mengurangi pelayanan suami. Jawab sendiri. Satu menit, ibu ini saya deh. Dunia ibu ini. Suami minta ini, perhatian pada ini ya. Jadi diingatkan ummahat ya. Ingat ummahat, kata Rasulullah, fa inna ma huwa jannatuka wa naruk. Sesungguhnya suami Anda, suami kamu itu surga dan neraka kamu ya. WhatsApp hati-hati ya. Sekarang kita masuk pada kisah sahabiat berikutnya, yaitu Zainab bintu Khuzaimah. Ini dalam urutan pengarangnya, walaupun ada yang memasukkan Ummu Salamah setelah Hafsah, ada yang memasukkan Ummu Salamah. Kalau pengarang itu dia lebih mendahului Zainab bintu Khuzaimah dibanding dengan Ummu Salamah. Ya. Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah laqad wulidat. Beliau dilahirkan di Makkah. Zainab bintu Khuzaimah dilahirkan di Mekah sebelum diangkatnya Rasulullah menjadi seorang nabi, kurang lebih 13 tahun. Ya. 13 tahun sebelum diangkatnya Rasulullah menjadi seorang nabi, barulah beliau wulidat, dilahirkan. Zainab bintu Khuzaimah sebelum masuk Islam tidak dikenal dengan nama Zainab. Tidak masuk dengan Zainab. Bahkan setelah masuk Islam tetap nama Zainab tidak terlalu dikenal. Siapakah gerangan, apa nama beliau yang dikenal beliau, yang orang-orang memanggilnya? Orang-orang menyebutnya, orang-orang membicarakannya. Baik sebelum dia masuk Islam, dia sudah dikenal dengan hal ini, padahal belum masuk Islam. Ketika masuk Islam, maka sebutan ini bertambah megah lagi, bertambah harum lagi, bertambah besar lagi. Zainab bintu Khuzaimah, nama beliau terkubur, lebih banyak dikenal oleh orang-orang jahiliyah. Sebelum masuk Islam, beliau lebih dikenal dengan nama Ummul Masakin. Coba pikir. Sebelum masuk Islam, belum masuk Islam, masih berada di atas agama jahiliyah, beliau sudah terkenal dengan gelar Ummu Masakin, ibunya orang-orang miskin. Coba bayangkan. Allahu Akbar. Disebabkan karena kemurahan hati, kedermawanan, sifat santun terhadap orang-orang miskin. Bahkan beliau mendapatkan gelar Ummul Masakin, salah satunya karena dia lebih mendahulukan orang miskin dibanding dirinya. Dia belum makan, orang miskin sudah diberikan makanan. Kalau dia punya makanan, orang miskin dia dahulukan. Saya nanti diri saya. Hebat betul. Padahal belum memeluk Islam. Coba pikirkan. Kita sama-sama tercipta dari tanah, tapi bisa begini dia. Hebatnya ini Zainab bintu Khuzaimah. kemurahan hatinya, kedermawanannya, sifat santunnya, mengutamakan orang miskin dari dirinya sendiri. Sehingga beliau lebih dikenal, dipanggil, disebut dengan nama ibunya orang-orang miskin. Kalau kita mana sebelum mengaji kikir, setelah mengaji tambah cekek, tambah pelit. Harusnya setelah mengaji tambah dermawan, tambah rajin ibadah. Bayangkan Zainab binti Khuzaimah, sebelum Islam saya sudah dermawannya beliau, santunnya beliau, kemurahan hati beliau. Setelah masuk Islam, ini semakin besar kemurahan hatinya. Dan beliau dikenal adalah orang yang lebih mengutamakan orang-orang miskin dari dirinya. Faedah dalam bab pertama ini, hendaknya bagi seorang ummahat, dia harus masyhur, dikenal, disebut dengan sebutan-sebutan yang baik. Itu ummahat yang baik. Ummahat yang jika disebut dengan sebutan yang baik. Siapa ummi itu? Tidak dikenal itu, masya Allah, rajinnya salat duha, rajinnya ta'lil, rajinnya puasa, rajinnya sadaqah. Tidak banyak dicari itu, di rumah terus. Ya, kalau ada di ta'lim, di majelis, ya, dia paling depan. Dia diam, setelah itu langsung pulang. Tidak terlalu banyak bicara. Ini penyebutan-penyebutan yang baik. Aib. Siapa itu? Jangan kau bilang, rajanya tukang gosip. Siapa itu? Jangan kau bilang semuanya pada penyebutan yang jelek. Itu aib ummahat. Kalau istri aib, jelas suami akan kena batunya. Siapa suaminya? Siapa pemimpinnya? Maka itu menjaga nama bagi ummahat dalam penyebutan itu penting. Karena itu memberikan pengaruh dan berkaitan sebagai bentuk taat kepada suami. Bentuk taat kepada suami jika seorang istri memperbaiki namanya. Tidaklah disebutkan namanya kecuali kebaikan. Lihat, siapa Khadijah bintu Khuwailid? Sebelum masuk Islam sudah dikenal namanya At-Tahirah, wanita yang suka menjaga harga diri. Siapa Aisyah? Terkenal dengan nama Siddiqah, wanita yang terpercaya. Siapa Hafsah? Terkenal dengan nama Sawama wa Qawama. Siapa Zainab bintu Khuzaimah? Terkenal dengan Ummul Masakin. Mana kita? Ya, tidak pernah masyhur. Ya, seorang ummahat hendaknya ketika disebut namanya masyhur dengan berbagai mutiara-mutiara kebaikan. Kemudian faedah yang kedua dari pengarang, ya, tentang gelar yang didapatkan oleh Zainab bintu Khuzaimah, yaitu Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Lihat ya, ibunya orang-orang miskin. Gelar ini didapatkan karena beliau sangat perhatian terhadap orang-orang miskin, bukan perhatian terhadap orang yang banyak uangnya. Ya, dia melakukan perhatian ini dengan orang miskin sehingga mendapatkan gelar Ummul Masakin. Faedah yang penting, hendaknya seorang ummahat ya banyak-banyak memperhatikan saudaranya yang kurang mampu. Banyak-banyak memperhatikan saudaranya yang kekurangan. Nabi bersabda, "Hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum." Ketahuilah, kalian ditolong oleh Allah, kalian diberikan rezeki oleh Allah, penyebabnya karena adanya orang-orang miskin di antara kalian. Jadi kalau suami kalian banyak gajinya, banyak terus rezekinya, laku terus tanahnya, wih banyak sekali, ingat-ingatlah orang miskin. Suami kamu dilapangkan rezekinya itu karena orang miskin itu, supaya kamu mengingat bagi. Hal tunsurun, kata Rasulullah, kalian ditolong, kalian diberikan rezeki itu karena orang-orang miskinnya di antara kalian. Ini dipahami oleh Zainab bintu Khuzaimah sehingga beliau menjadi Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Maka itu banyak hadis-hadis Rasulullah yang memberikan dorongan-dorongan kepada para wanita untuk banyak-banyak memperhatikan orang miskin. Ya, ya nisaul muslimat, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Hai wanita-wanita muslimah, jangan kamu menganggap enteng, menganggap remeh yang namanya perbuatan baik. Ya, walaupun kamu hanya memberikan kuku dari kambing kepada tetangga kamu, bukannya kukunya, bukan, sesuatu yang sedikit gambarannya. Idza tabakhta marafatan fa'aktsir ma'aha. Jika kamu masak kuah, perbanyak kuahnya, ingat tetangga kamu. Setiap tahun ketika Idul Fitri, Idul Adha, Nabi pergi ke tempat para wanita untuk memberikan dorongan untuk memperhatikan orang miskin. Ingat-ingat ummahat, ada suami kita yang diberikan kelebihan, rezeki yang banyak, ingat-ingat. Ya, diberikannya rezeki, ditolongnya, itu karena adanya orang-orang miskin di antara kalian. Di sini pengarang membawakan banyak dalil-dalil yang bisa mendorong kita supaya kita bisa jadi Ummul Masakin. Jangan, walaupun kita kaya, tapi hendaknya kita lebih dikenal dengan nama Ummul Masakin. Ya, kita punya rumah yang mewah, punya mobil, ya, hendaknya kita lebih dikenal dengan nama ibunya orang-orang miskin karena punya perhatian. Pengarang memberikan banyak faedah-faedah supaya kita, marilah ummahat, kita menjadi ibunya orang-orang miskin. Ya, banyak mungkin di sini yang suaminya tidak kerja, ya, yang mungkin begini dan begini, mungkin begini dan begini, ya. Kata Rasulullah, beliau membawakan banyak. Ya ummahat, ayo ummahat, jadi Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Ya. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan. Jadi pengarah membawakan dorongan-dorongan supaya umat menjadi Ibul Masakin, Ummul Masakin. Tidaklah suatu hari, yaumin yusbihul ibad, tidaklah setiap hari waktu subuh, illa malakan yanzilan, kecuali dua malaikat akan turun. Bilang setiap hari malaikat turun pada pagi hari. Ya, maka itu termasuk perkara yang mengurangi rezeki kalau tidur pagi. Ya, aib itu mat kalau tidur pagi. Anaknya mau ke sekolah sudah pakai tapi masih tidur. Salah satu disebutkan para ulama, salah satu penyebab ya kurangnya rezeki adalah ketika seorang tidur pagi. Karena mereka turun ketika pagi. Ya. Fayaqulu ahaduhuma, berkatalah salah satu dari malaikat itu, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti orang yang berinfak pada hari ini. Malaikat datang. Ya Allah, berikanlah ganti orang yang berinfak pada hari ini. Ibu-ibu goreng pisang goreng pagi-pagi, ada tetangga, bawakanlah 1, 2, 3, bagi-bagilah, digantikan. Ya Allah, ya gantikanlah hambaku yang berinfak. Wayakul akhar, dan malaikat satu juga berkata, Allahumma a'ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah talafan, berikanlah sesuatu yang talaf. Talaf itu artinya sesuatu yang tertahan. Ya Allah, tahanlah. Tahanlah, tahan. Jangan diberi. Orang yang menahan untuk memberikan kepada saudaranya. Ditahan. Kamu tahan, ya ditahan juga. Kamu beri, ya diberi juga. Itu bahasanya. Maka itu orang yang memperhatikan orang miskin, dia tidak akan menjadi miskin. Itu perhatikan. Orang yang memperhatikan orang miskin, kalau ummahat menjadi ummul masakin, tidak akan menjadi miskin, bahkan menjadi kaya. Kenapa? Karena terus didoakan, ya Allah, berikanlah ganti orang yang memberikan pada hari ini, dan tahanlah orang yang menahan kepada saudaranya. Kata Rasulullah, hadis berikutnya, ya, Nabi berkata, ayyuma muslim kasa musliman soban ala ari. Muslim siapa saja yang memberikan pakaian kepada saudaranya yang tidak punya pakaian, dia berikan saudaranya. Daripada pakainya di lemari menumpuk terus, tidak pernah dipakai, kacau saja yang banyak di situ. Seandainya dia infakkan, subhanallah, pakaiannya banyaknya itu dia infakkan. Kata Rasulullah, siapa seorang muslim yang memberikan pakaian kepada saudaranya yang tidak punya pakaian? Kasallahu ta'ala min khudril jannah, dia akan diberikan ya pakaian khudur, pakaian sutra nanti di surga. Ya. Ayyuma muslim atau ama musliman ala ju'in. Muslim siapa saja yang memberikan makan kepada muslim yang lain karena lapar. At'amallahu ta'ala yaumal qiyamah min samaril jannah, maka Allah akan memberikan baginya buah-buahan di surga. Wa ayyuma muslimin saka musliman ala dhama'in, muslim siapa saja yang memberikan minuman kepada saudaranya yang kehausan. Saka Allahu ta'ala yaumal qiyamah minar rahiqil makhthum, Allah akan memberikan minuman kepadanya min rohikil makhum. Lihat ummahat, hebatnya itu orang kalau menjadi ummul masakin. Ya, ummul masakin. Kemudian faedah yang ketiga, pada kalimat ummul masakin, ibunya orang-orang miskin, ini bukan menunjukkan kalau kita memperhatikan orang-orang miskin bukan mengharuskan dengan makanan dan minuman, tidak. Tidak mengharuskan. Kita bisa mendapatkan gelar ibunya orang-orang miskin, ya, walaupun bukan dengan makanan, minuman, dan pakaian, tidak, tidak mengharuskan. Tapi kita bisa menjadi ummul masakin dengan memberikan perhatian kepadanya, ya, menasihatinya, ya, membimbingnya, memberikan kegembiraan, ya, dan semisalnya. Jadi marilah ummahat, dengan membaca kisah Zainab bintu Khuzaimah ini pada bab pertama, jadilah kita menjadi ibunya orang-orang miskin, baik dengan memberikan makanan, minuman, pakaian, atau minimal memberikan perhatian kepadanya. Ingat ummahat, saya tanya kepada ummahat, amalan apakah yang paling afdol? Jawab, amalan apa yang paling afdol? Nabi ditanya, ayyul a'mal afdol? Amalan apakah yang paling afdol? Dengar ummahat, perhatian. Orang-orang yang suka menjelek-jelekkan saudaranya, perhatian. Orang-orang yang suka merobek-robek hak-hak dan harga diri saudaranya. Nabi ditanya, amalan apa yang paling afdol? Nabi mengatakan, afdolul a'mal, amalan yang paling afdol, antudkhala ala akhikal mu'min sururan. Allahu Akbar. Amalan yang afdol adalah kamu memasukkan kegembiraan dalam hati saudara kamu. Lihat, bukan fitnah yang dimasukkan ke hati saudara kamu, bukan gosip-gosip, bukan ghibah, bukan jelek-jelek. Yang dimasukkan dalam hati saudara kita yang baik, yang sururun, yang menggembirakan. Karena ini afdhalul a'mal. Dikatakan sebagai amalan yang mulia. Kalau kita bukan memasukkan makanan, minuman, memberikan pukulan, sekedar mengkhabarkan sesuatu yang menggembirakan hatinya. Perhatikan umat berlomba untuk menggapai amalan mulia ini. SMS dia, ya, berikan kabar gembira, berikan berita yang menggembirakan. Itu HP, itu WhatsApp, itu digunakan untuk menggapai pahala ini, bukan digunakan untuk fitnah-fitnah, bukan digunakan untuk ghibah. HP itu digunakan untuk amalan ini, memasukkan kegembiraan dalam hati saudara kita. Contohnya, ummahat meng-SMS saudaranya, ya ummahat, maukah kamu sampaikan suatu hadis, ya, suatu hadis yang sangat mulia, ya, suatu hadis yang sangat agung, ya, yang merupakan wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah, yaitu sholat duha dua rakaat itu lebih baik, ya, daripada puasa selama satu tahun. Wih, gembira hatinya. Eh, masya Allah, baru saya bisa tahu. Eh, subhanallah. Di SMS, keutamaan-keutamaan jujur. Eh, gembiranya, masya Allah, ukti. Banya SMS, tak ukti. Wih, gembiraku, dapat hadis ini, zikir ini. Subhanallah. Yang dikasih masuk, oh, ustaz ini begini, saya ini begini. Apa kegembiraan dalam dirinya? Hal-hal yang kita masukkan kegembiraan untuk menggapai keutamaan ini. Dia ingatkan ummahat, HP-nya, WhatsApp-nya itu mungkinnya di situ. SMS saudaranya, ada hadis begini, ada begini, ada begini, supaya dia gembira dengan pengkhabaran tersebut. Kamu melakukan amalan yang mulia. Ya. Manfaatkan. Yang kedua kata Rasulullah, autak dia an kudainan, atau kamu melunasi utangnya. Melunasi utangnya. Ini kita akan bahas minggu depan ya. Auto teimu kubezan, memberikan makanan, roti dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa berikan manfaat. Subhanallah, yang dikasih.